Pak Suratman, selamat sore, silakan. Ya, selamat sore pendengar radio dan seluruh pendengar. Masalah pemberlakuan peraturan baru dari tentang waralaba dan ini adalah pemberlakuan yang sesuai karena ini membela kepentingan rakyat Indonesia dimanapun di seluruh dunia, itu membela rakyatnya. Kalau kita biarkan waralaba asing masuk Indonesia dan bebas prasyarilah, maka satu saat kita akan menjadi penonton dan konsumen bagi usaha tersebut di Indonesia. Jadi itu saya mendukung penuh. Sekaligus kalau perlu ditambahkan, koperasi harus ada di belakangnya. Pokoknya kewajiban koperasi, kewajiban merangkul koperasi di seluruh wilayah yang ditempati waralaba. Itu komentar saya. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Gilbert. Pagi. Saya sih tidak tertarik dengan keluar peraturan ini ya, yang menyatakan bahwa tidak boleh melebihi 250 outlet waralaba ya. Yang saya tertarik adalah bahan baku dalam negeri yang harus dipakai 80%. Nah ini yang saya tertarik ini, ya kan? Apakah bisa diterapkan seperti ini? Dan siapa yang mengontrol ini semua, ya kan? Kalau masalah waralabanya yang dikatakan oleh pemerintah itu setelah 250 outlet harus diwaralabakan, ya ini emang sudah dari dulu ya peraturan ini ya, nggak ada yang baru ya, sudah basi gitu ya. Jadi yang saya pengen lihat ini ya, ya yang bahan baku 80% nih, bahan baku dalam negeri ini, saya rasa nggak bisa, karena seperti McDonald's itu kan dagingnya mana mau pakai daging dalam negeri, ya kan? Gitu aja, makasih. Baik, terima kasih Pak Gilbert. Pak Jimmy, selamat pagi. Pagi. Silakan Pak Jimmy. Pejabat saya selalu underestimate pejabat kita. Ini dibilang nggak kerja, supaya jangan sampai dibilang nggak kerja, mereka berusaha menunjukkan suatu pekerjaan. Pekerjaannya hebat banget. Orang ngurusin sapi aja masih nggak beres di Indonesia, masih mau bilang 80% harus produk lokal. Nanti terjadi kekacauan luar biasa. Karena mereka tidak ngurusin sebetulnya. Mereka cuma ngomong-ngomong, melakukan suatu program baru atau suatu regulasi baru. Dan satu lagi yang kedua adalah orang di negara-negara maju semua berusaha everything go by system. Ya, jadi udah ada regulasi, tertata rapi, udah ada sistem. Dan sistem itu sudah didukung oleh data lapangan bertahun-tahun, analisis dan itu. Kalau ini enggak, balik lagi ke primitif. Untuk kasus-kasus tertentu boleh asal dapat izin menteri. Nah, menterinya itu apa bisa, Mbak? Menterinya itu menangani begitu banyak kasus. Tapi begitu seluruh Indonesia mungkin ribuan kasus. Jadi nanti yang ada salah satu yang ke 1000 tuh nunggu sampai 5 tahun izinnya enggak keluar-keluar dan si menteri bilang, "Oh ya, masih di anak buahku." Inilah Indonesia, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jimmy.